Jalan yang hanya dengan dia. Iya, Mas Iwan. Senang sekali malam hari ini bisa duet bareng Mas Iwan. Kemarin baru lihat ya kita ya.